الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Langsung saja sampai di mana? Ada yang masih ingat? Huruf da. Huruf dal. Jim. Huruf jim. Nampaknya ro sudah kayaknya ro. Apa belum? Belum. Sudah. Oh, tak. Berarti sekarang roh. Baik. Berkata mu'alif, hafizahullah, pelajaran yang ke-9, yaitu huruf roh. Ya, makhrajnya adalah tarful lisan, ini ujung lidah bagian atas dengan gusi atas. Tarful lisan, ujung lidah bagian atas dengan gusi atas. Di antara sifatnya adalah takrir. Apa itu takrir? Takrir yaitu getaran yang ringan pada ujung lidah saat mengucapkan huruf ra, disebabkan makhraj yang sempit. Singkatnya adalah takrir, yakni bergetar. Tatkala mengucapkan huruf ra, lidah kita bergetar. Wahagia. Baik. Yang kedua adalah inhiraf. Inhiraf itu secara bahasa adalah berbelok. Ini tatkala dikatakan hadar rajul munharif, ini orang ini sudah berbelok dari kebenaran menuju kesesatan. Munharif. Adapun dalam istilah ilmu tajwid, inhiraf yaitu berbeloknya suara, ini berbeloknya suara huruf karena aliran suara yang tidak sempurna. Nah, aliran suara yang tidak sempurna. Baik. Adapun jahar telah kita sebutkan definisinya. Tertahannya sebagian besar aliran suara. Ini jahar, jahar. Kemudian tawasut atau bainiyah juga telah kita sebutkan. Baik. Kita baca ra. Ra. Ar. Dan ra ini memiliki sifat tafkhim. Apabila sebelumnya fathah atau sukun sebelumnya fathah, selalu bersifat tebal, tafkhim. Tafkhim itu seperti ini. Ra, kalau ra ini tipis. Ra ada taqiq. Yang benar Allah alam ra. Ikra'u ra. Ar. Ar. Naam. Baik, kita baca. Jaraba. Jaraba. Harasa. Harasa. Barada. Barada. akhara, rataba, rataba, dharaa, haraja, dathara, abatatha, jahakha, dathara. Baik, ulang lagi. Kariru. Jaraba, harasa, barada, akhara, rataba, dharaa, haraja, dathara, abatatha, jahakha, dathara. Baik, insyaallah mudah. Ya, kita bagi kelompok ya, karena ini mudah. Dua kelompok atau tiga. Nah, dua nggak apa-apa ya. Nah, nanti kalau melewati yang sulit, baru kita bagi dengan beberapa kelompok. Insya Allah masih mudah, huruf-hurufnya masih mudah diucapkan. Ya, satu kelompok, nanti dua kelompok. Kelompok yang kedua, kelompok yang pertama. Ya, ikra'u jama'atan. Ya, ahsan. Kelompok yang kedua, ikra'u jama'atan. Ulang lagi. Jaroba, kita lanjutkan pelajaran yang ke-10. Huruf za, ikra'u za, az, za, az. Ya, makhrajnya, ini makhraj itu tempat keluarnya huruf. Ujung lidah, taruh tulisan dengan dua gigi seri bawah. Dua gigi seri bawah. Di situ terdapat makhraj huruf za. Di antara sifatnya adalah shafir, yaitu suara tajam yang muncul pada huruf, suara tajam yang muncul pada huruf sebagai akibat dari sempitnya celah yang dilalui. Ini namanya shafir. Jadi suara yang tajam. Ya, kita baca za, az. Terdapat ya, suara tersebut muncul dari ruangan yang sempit. Tatkala kita mengeluarkan huruf za, seakan-akan agak berat. Nah, ini barakallahu fikum, karena melalui celah yang sempit. Ya, dan ujung lidah itu bertemu dengan gigi seri bawah. Nah, ini bertemu di situ. Coba kita rasakan. Za, za, az, ya, hagaja. Baik. Nakrau, za, za, za, za, za, za, za, ta, za, a, za, za. حارز زجر خبز زبد أبتس جحخ Dazaraza. Ya, huruf za dengan za ini makhrajnya berbeda. Baik, huruf za, ada yang bisa datangkan makhrajnya? Za, coba za. Makhrajnya apa? Ujung lidah. Gigi seri atas. Nah, ujung lidah bagian punggungnya menempel dengan ujung gigi seri atas. Keluar huruf za. Za. Kalau za, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Za, ra, za. Ini kita harus tahu makhrajnya. Dan ini caranya lah dengan dirasa, rasa. Ini keluar dari mana? Za, za, sa, ila akhirih. Nah, ya, kita ulang lagi. Za, sa, za, za, taza, azaza, haraza, zajara, khabaza, zabada, abatasa, jahakha, dazaraza. Ya, barakallahu fikum. Baik, kelompok yang pertama, ikra'u jama'atan. Barakallahu li wa lakum. Kelompok yang kedua, ikra'u. Zaza, zaza, azza, azza, khawza, zaza, khawza, zaza, azza, azza, zaza. Iya, kayaknya ada yang gak lihat buku kayaknya. Ah, satu yang gak pakai kolon sua, baca sendiri. Iya, jasa. Yang itu dulu, yang itu, yang ah, yang dekat itu. Ah, ah. Ikra. Iya, suaranya kurang keras nanti. Nanti dikeraskan lagi. Ya, sampingnya. Nah, yang keras suaranya. Biar mantap. Iya, masya Allah. Bagian timur. Ah, za za za za. Ya. Azaza. Ya, barakallahu fikum. Baik, huruf ha ya. Tatkala kita ucapkan keluar dari mana? Ha. Ha. Dari tengah tenggorokan sini. Ha. Ha. Bah. Agaklah. Bukan bah tapi bah. Agaklah. Baik. Ya, selanjutnya pelajaran yang ke-11. Pelajaran yang ke-11 Ad-Darsul Hadi Asyarah, pelajaran yang ke-11. Huruf sin atau sa makhrajnya adalah keluar dari ujung lidah dengan dua gigi seri bawah. Ini makhrajnya sama dengan huruf za, ya, ujung lidah dengan dua gigi seri bawah. Ya, di antara sifatnya adalah sharf, sofir. Sofir tadi kita telah sebutkan definisinya. Hamas, yaitu mengalirnya sebagian besar aliran nafas. Mengalirnya sebagian besar aliran nafas. Adapun rakhawa dengan hamas, ini agak mirip. Nah, kalau hamas mengalirnya sebagian besar aliran nafas, kalau rakhawa mengalirnya suara. Mengalirnya suara saat melewati makhraj. Intinya kedua-duanya mengalir. Antara hamas dan rakhawah. Baik, adapun istifal, ini lawan daripada isti'la. Kalau isti'la, suara naik ke langit-langit. Kalau istifal, kebalikannya. Suaranya tidak naik ke langit-langit. Ya. Nakra'u sa. Sa. As. As. Sa. Sa. As. Insyaallah mudah. Sasa. Rasa. Zasa. Sajaro. Sabata. Khosa'a. Hasada. Sakhara. Abatasa. Jahakha. Dazaraza. Sa. Ya, kelompok pertama, ikra'u. Sa. Dazaraza. Zata, Ya, barakallahu fikum. Kelompok kedua, ikra'u. Barakallahu fikum. Kita lanjut pelajaran yang ke-12. Ad-darsu tsani 'ashara. Huruf ka atau kaf makhrajnya adalah aqsal lisan. Aqsal lisan ini pangkal lidah dengan langit-langit. Pangkal lidah dengan langit-langit. Jadi bagian dalam. Ini ujung lidah, tengah dan pangkalnya. Di situ keluar huruf kaf. Makhrajnya masih di bawah makhraj qaf. Di antara sifatnya adalah hams. Tadi telah kita sebutkan definisinya. Syiddah. Syiddah itu tertahannya suara. Nah, kemudian istifal. Taib. Tatkala pengucapan huruf qaf yang sukun, syiddah setelah itu hams. Misalnya, ak. Setelah tertahan, mengalirnya suara, mengalirnya nafas. Nah, coba kita baca. Ka. Ak. Nah, ak. Tapi tidak terlalu keras. Ak. Nah, ini terlalu ini. Baik. Jadi, setelah tertahan, apa? Mengalirnya nafas. Hada usamma hams. Nah, tertahan namanya syiddah. Kemudian mengalir nafas namanya hams. Nakrau ka. Ak. Ya. Kathara. Kadaha. Kabada. Sakata. Zaka'a. Kaja, khaka, rokaza, abatasa, jahaha, dazaroza, kasa. Ya, kelompok pertama, ikra'u. Kasara. Kasara. Kasara. Kasara. Sakata. Zakata. Kaja. Khoka. Rokaja. Abatasa. Jahako. Jazaroja. Saka. Ya. Saka. Baik. Ya, kelompok kedua. Ya. Baik. Insyaallah semua huruf insyaallah kita sudah bisa mengucapkan dengan baik. Yang perlu kita perhatikan adalah mengetahui makhrajnya dan mengetahui sifatnya. Nah, ini yang sulit. Baik. Kalau hurufnya setelah kita bisa ya mengucapkan yang baik dan benar, yang perlu kita perhatikan adalah makhrajnya dan sifat-sifatnya. Ya, sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Ada tambahan, tafadhol. Ada tambahan faedah. Ya, kalau tidak ada kita lanjut. Masih ada waktu. Pelajaran yang ke-13 berkata mu'alif ridhullah, huruf la atau lam atau la adana hafatai lisan. Makhrajnya adalah adana hafatai lisan, tepi lidah bagian depan dengan gusi atas hingga ke ujung lidah. Hingga ke ujung lidah. Baik. Nakra'u akala. La hada. Salakha. Razala. Labatha. Dalata. Zabala. Khalada. Abatatha. Dahakha. Dazaraja. Sa. Ya, kelompok pertama, ikra'u. Barakallahu li wa lakum. Kelompok yang kedua, ikra'u jama'atan. Dan jam berapa? Masih lama apa? Sudah? Bentar lagi. Baik, ada yang perlu sampaikan? Nah, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Yang terpenting tadi menghafal makhrajul huruf dan sifat huruf. Ini perlu kita hafal dari sekarang. Satu-satu, sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.